Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Baiklah, shalawat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam risalahnya Bulughul Maram, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Telah kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya hadis tersebut berisikan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim ketika dia bangun dari tidurnya untuk beristinthar sebanyak 3 kali, thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, sesungguhnya syaitan bermalam di bagian hidungnya. Tayib, kita akan masuk ke hadis yang setelahnya yang dibawakan oleh ma'alif rahimahullah. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga perawi hadis ini sama seperti perawi hadis yang sebelumnya yang menjelaskan tentang bab al-istinthar setelah terbangun dari tidurnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina." Apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya fil ina, di bejana, wadah tempat yang berisikan air. Nah, itu ina. Sehingga Rasul melarang seseorang ketika dia terbangun dari tidurnya untuk mencelupkan tangannya tersebut fil ina, di bejana tersebut. Hatta yaghsilaha thalathan, hingga terlebih dahulu dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali, thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdhu Muslim. Karena dia tidak mengetahui di mana posisi tangannya tersebut itu bermalam. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, namun di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan agar seorang muslim ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya tersebut ke ina, ke al-ina, bejana atau tempat yang berisikan air seperti ember dan yang semisalnya. Pada lafaz yaduhu, kata tangan, bila disebutkan secara mutlak kalimat yadun, tangan begitu, maka yang dimaukan di sana adalah al-kaf, telapak tangan yang tidak masuk padanya az-zira', yakni bagian lengannya itu tidak termasuk. Kata yadun di dalam bahasa Arab apabila disebutkan secara mutlak, maka maknanya adalah tangan sampai pergelangan tangan. Nah, Itu kalimat yadun bila disebutkan secara mutlak. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan seseorang ketika dia bertayamum sebagai pengganti dari wudu. Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian basuhlah dengan debu tersebut wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Disebutkan dengan kata aydikum, tangan-tangan. Disebutkan secara mutlak dan ditafsirkan di dalam hadis maksudnya adalah telapak tangan hingga ke pergelangan tangannya. Bukan yang dimaksudkan adalah tangan sampai dengan pergelangannya. Nah, seperti halnya ketika seseorang berwudu. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Maka para pencuri laki-laki dan para pencuri perempuan, ketika mereka mencuri, hukuman had yang Allah Azza wa Jalla tetapkan adalah dengan memotong tangan-tangan keduanya, aydiyahuma. Disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah telapak tangan hingga ke pergelangan telapak tangannya, tidak sampai ke bagian lengan hingga sampai ke sikunya. Terkecuali apabila kata aidun atau kayadun di sini disebutkan dengan adanya lafaz dhira'. Seperti firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah perintahkan seseorang ia berwudu. Disebutkan dengan lafaz wa aydiyakum ilal marafiq. Kita diperintahkan untuk mencuci tangan-tangan kita sampai ke marafiq, bagian sikunya. Disebutkan ilal marafiq. Disebutkan dengan lafaz al-marafiq sehingga dikhususkan, tidak disebutkan secara mutlak. Dengan penjelasan tersebut maka kita bisa memahami maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Maksudnya adalah larangan agar seseorang mencelupkan bagian telapak tangannya ke bejana tersebut. Larangan mencelupkan telapak tangan tersebut ini dibawakan secara keumumannya, sehingga disebutkan oleh Syekh Ibnul Taimin ketika mensyarah hadis ini rahimahullah, masuk pula di dalamnya adalah ketika seseorang dia mencelupkan sebahagian dari tangannya, itu tidak boleh. Mencelupkan sebagian dari tangannya itu tidak boleh, sehingga tidak diharuskan sampai mentok ke bagian pergelangan tangannya, tidak. Tapi larangan ini juga terkena ke sebagian dari telapak tangannya. Nah, yang kata yadun terkena ke lafaz tersebut, ini tidak dibolehkan untuk seseorang mencelupkan tangannya ke wadah yang berisikan air atau dengan istilah ina. Sehingga yang harus dilakukan adalah mencuci kedua tangannya tersebut. Dia ambil gayung ataukah dia alirkan air, kemudian dia cuci sebanyak 3 kali cucian, salatan. Nah, baru kemudian setelahnya dia boleh untuk mencelupkan tangannya ke bejana tersebut. Yang dimaksud dengan ina adalah tempat yang berisikan air, itu ina. Dan dimaukan padanya tempat yang berukuran kecil. Tempat yang berukuran kecil. Nah, sehingga mengeluarkan daripada ina adalah kolam-kolam yang berisikan air dengan jumlah yang banyak. Nah, itu bukan ina. Ataukah sungai, ataukah telaga, mata air yang memancar dalam tampungan yang demikian besar, ini bukan termasuk dari ina. Sehingga dengan ini dibolehkan bagi seseorang untuk mencelupkan tangannya di tempat-tempat tersebut. Di tempat-tempat tersebut, karena di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya melarang seseorang memasukkan tangannya ke ina, ke bejana yang berisikan air, ember, gayung dan lainnya. Nah, adapun di tempat yang bukan termasuk dari ina, ini bukan termasuk dari larangan hadis tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana bermalamnya tangannya tersebut. Dia tidak mengetahui di mana letak posisi bermalamnya telapak tangannya. Nah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan disebutkan oleh Musannif di sini rahimahullah wa hadza lafdhu muslimin. Dan lafaz hadis yang beliau sebutkan adalah lafaz dari Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, di dalam hadis ini terdapat beberapa masail, permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh mereka para fuqaha terkait menjelaskan beberapa hukum-hukum permasalahan-permasalahan fikih yang ada di dalamnya. Permasalahan pertama yang dibahas oleh mereka para ulama terkait hadis ini adalah apa alasan larangan yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang umum, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apa alasan yang terdapat di dalam hadis ini sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mencelupkan tangannya di bejana tersebut. Terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha, yang nantinya khilaf ini masuk ke pembahasan yang lain yang masih berhubungan dengan permasalahan tersebut. Tadi kita sebutkan ilat dari larangan ataukah sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mencelupkan tangannya ke bejana itu diperselisihkan oleh para fuqaha. Sebagian pendapat di antara para fuqaha, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan beberapa di antara para ulama al-fuqaha yang sependapat dengan pendapat beliau rahimahullah, mereka membawakan larangan tersebut disebabkan karena faktor najasah, faktor najis. Mereka membawakan larangan ini ke masalah najis, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mencelupkan tangannya ke bejana tersebut disebabkan karena faktor dikhawatirkan ada najis yang menempel di telapak tangannya. Karena itulah diperintahkan untuk dia mencucinya sebanyak 3 kali sebelum dia mencelupkan tangannya di bejana tersebut. Jangan sampai nantinya ada najis yang masuk di dalamnya. Kemudian mereka berhujjah bahwasanya mereka dahulu ahlul hijaz, orang-orang Arab di zaman dahulu, mereka buang hajat kemudian membersihkan kotoran setelah buang hajat tersebut dengan cara beristijmar menggunakan batu. Nah, tidak menggunakan air. Sehingga disebabkan karena faktor inilah dikhawatirkan nantinya di malam hari ketika seseorang dalam kondisi tidur Ini dikhawatirkan tangannya tersebut menyentuh sisa-sisa dari kotoran yang ada di badannya, sehingga itu dikhawatirkan nantinya ada najis. Karena itulah dilarang untuk seseorang mencelupkan telapak tangannya ke bejana sebelum dia mencucinya dengan air yang bersih. Nah, sebabnya tadi kita sebutkan adalah karena najisnya tangan tersebut. Dan pendapat ini dirajihkan oleh sebagian mereka para fuqaha. Nah, di antaranya yang merujukkan pendapat tersebut Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya dari mereka para ulama, para fuqaha yang sependapat dengan pendapat tersebut. Nah, kemudian mereka berdalil dengan riwayat hadis yang datang dari jalur yang lain, disebutkan dengan lafaz fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu minhu. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana bermalamnya tangannya tersebut darinya. Nah, minhu di sini maksudnya adalah dari badannya. Minhu di sini maksudnya adalah dari badannya, disebutkan dengan lafaz minhu, yakni min badanihi, dari badannya. Ini menunjukkan dalil atas kuatnya pendapat tersebut, karena bisa jadi di badan seseorang yang tertidur tertempel padanya kotoran-kotoran yang ada di badan tersebut, sehingga ketika dia mungkin di malam hari tidak sadar menggaruk-garuk area duburnya dan yang semisalnya, maka dikhawatirkan nantinya ada najis yang menempel di telapak tangannya. Nah, sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha menyebutkan bahwasanya ilat ataukah sebab larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang mencelupkan telapak tangannya ke bejana setelah bangun dari tidurnya, sebelum dia mencucinya dengan air yang bersih sebanyak 3 kali, adalah sama persis dengan ilat ataukah sebab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang untuk dia beristinsar ketika bangun dari tidurnya sebanyak 3 kali, yaitu disebabkan karena disentuh oleh syaitan. Tangannya tersebut itu disentuh oleh syaitan ketika ia tidur, sehingga syaitan menyentuh tangan-tangan seseorang, sehingga dengan sentuhannya tangannya tersebut dikhawatirkan nantinya melakukan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan yang paling banyak bergerak dan sering terjatuh ke dalam perkara-perkara kemaksiatan itu kan tangan, ya kan? Tangan di antaranya. Sehingga diperintahkannya seseorang untuk dia membersihkan dari athar syaitan tersebut. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihima. Mereka berpendapat dengan pendapat tersebut. Nah, sebagian ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya ilat ataukah sebab faktor Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seorang untuk mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke bejana sebanyak 3 kali dengan air yang bersih adalah bukan disebabkan karena najisnya. Bukan disebabkan karena faktor najis, namun disebabkan karena sebab at-ta'abbudi, artinya itu adalah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita seorang muslim dianjurkan untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla dengan syariat tersebut. Ini ilatnya ta'abbudiyah, tidak ada ilat ataukah alasan dibalik dari larangan tersebut. Nah, sehingga dengan permasalahan-permasalahan yang tadi kita sebutkan, dengan permasalahan-permasalahan yang tadi kita sebutkan, lahirlah masalah yang berikutnya yang menjadi bahan perselisihan di antara mereka para al-fuqaha, terkait air, terkait sekali lagi air yang dicelupi oleh tangan tersebut, apakah menjadi najis ataukah tidak. Nah, apakah menjadi najis ataukah tidak. Pendapat mereka para ulama yang tadi kita sebutkan, seperti Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, yang menyebutkan ilatnya adalah karena najasah. Maka ketika seorang mencelupkan tangannya ke air tersebut, menyebabkan akhirnya nantinya air itu menjadi najis. Nah, itulah sebab Rasulullah SAW melarang seorang untuk dia mencucinya sebanyak untuk dia mencelupkannya sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Nah, demikian pula masalah yang lainnya. Kalaulah semisal seseorang dia yakin bahwasanya tangannya tersebut tidak menyentuh hal-hal yang najis, apakah disyariatkan baginya untuk dia mencucinya sebanyak 3 kali? Ini juga khilaf di antara para al-fuqaha. Kembalinya kepada sebab ilat Rasulullah SAW menyampaikan larangannya tersebut. Kalau semisal yang merujikan bahwasanya sebabnya adalah ta'abudi, karena ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka syariat ini terkena pula kepada mereka, orang-orang yang meyakini bahwasanya tangannya tersebut itu bersih. Tangannya tersebut itu bersih, tidak akan menyentuh area-area badan yang di badan tersebut ada najisnya. Mungkin sebelum tidur dia membersihkan dengan sempurna badannya dari najis. Nah, sehingga ketika di malam hari tidak ada najis yang melekat di pakaiannya. Ataukah karena hal-hal yang lain? Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang rajih dari beberapa pendapat tersebut adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya sebab musabab larangan Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini adalah karena faktor ta'abudiyah. Naam, karena faktor ta'abudi, sehingga disyariatkan bagi seorang untuk dia melakukannya walaupun ia meyakini bahwasanya tangannya tersebut tidak menyentuh sesuatu yang najis. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Kemudian pendapat yang berikut yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah terkait hukumnya. Terkait hukumnya. Apakah larangan tersebut itu dimaknakan ke makna haram? Artinya ketika seseorang mencelupkan tangannya ke bejana, dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ataukah dalam bab karohah? Dalam bab al-karohah, yakni dibencinya hal tersebut. Dalam arti kata, kalaulah semisal dia mencelupkan tangannya ke bejana, itu tidak sampai terjatuh ke dalam perbuatan haram. Tapi itu adalah perkara yang makruh. Naam. Dalam masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Terjadi khilaf di antara para fuqaha menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, yang berpendapat bahwasanya larangan tersebut dibawakan ke makna al-karohah, sehingga perintah untuk seseorang mencuci telapak tangannya atau kedua tangannya hingga pergelangan tangannya tersebut sebanyak 3 kali adalah perintah yang dibawakan ke makna al-istihbab. Itu adalah perkara yang disunahkan. Itu adalah perkara yang disunahkan, bukan perkara yang wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Jumhur dari kalangan para al-fuqaha, seperti halnya pendapat dari al-imam Atha bin Abi Rabah al-Auza'i, al-imam Malik Abu Hanifah Syafi'i, dan riwayat dari al-imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaihim. Ini menyebutkan bahwasanya larangan tersebut dibawakan ke makna makruh. Dan perintah Rasul di dalam hadis ini dibawakan ke makna istihbab, yakni disunahkannya, dianjurkannya seseorang untuk melakukan hal tersebut. Artinya kalau dia tidak mengerjakan yang demikian tidak berdosa dan tidak mengapa dia meninggalkannya. Di antara dari mereka jumhur para fuqaha yang membawakan larangan ini ke makna makruh dan perintah di dalam hadis ini ke makna al-istihbab adalah di antaranya hadis yang terdapat di dalam bab tersebut. Bab yang tadi kita sebutkan, Rasul menyebutkan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Disebutkan dengan lafaz la yadri karena dia tidak tahu di mana tangannya tersebut itu bermalam. Nah, di mana tangannya tersebut itu bermalam. Disebutkan dengan lafaz asyak, yakni adanya keraguan-raguan pada diri seseorang. Menunjukkan di sana ada kaidah al-yaqin la yuzilu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak sampai menghilangkan keraguan-raguan. Artinya kalau lasmi salah seorang tidak tahu apakah tangannya tersebut menyentuh najis ataukah tidak, maka tidak masalah untuk dia mencelupkan tangannya di bejana tersebut. Karena asal hukum badan seseorang adalah suci dan tidak ada najis yang menempel badannya. Nah, kemudian di antara dalil yang disebutkan dalam mereka para fuqaha adalah hadis ini disamakan dengan hadis yang sebelumnya terkait bab al-istinsar. Dalam masalah istinsar disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hukumnya adalah sunnah. Nah, lafadznya sama, mirip. Demikian pula dalam hadis yang tadi disebutkan yang berisikan anjuran agar seorang tidak mencelupkan telapak tangannya ke bejana dibawakan pula ke makna al-istihbab, perkara yang disunahkan tidak sampai ke perkara yang haram atau kewajib. Pendapat yang kedua yang berpendapat bahwasanya perintah di dalam hadis ini dibawakan ke makna al-wujub. Ke makna al-wujub, dan ini adalah riwayat dari pendapat al-Imam Ahmad yang masyhur dari beliau. Demikian pula pendapat ahlu zahiri Al-Hasan Al-Basri dan beberapa di antara mereka para fuqaha rahmatullahi ta'ala alaihim. Nah, mereka membawakan perintah di dalam hadis ini ke makna al-wujub. Dan yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat jumhur para fuqaha yang membawakan larangan di dalam hadis ini ke makna al-karahah dan perintah di dalam hadis ini ke makna al-istihbab. Yakni disunahkannya seseorang untuk dia melakukan hal tersebut. Sebagian para fuqaha berdalil dengan hadis yang disebutkan padanya at-takhir terkait berapa kali jumlah seseorang dia mencuci tangannya tersebut. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal laili fala yudkhil yadahu fil ina hatta yufragha 'alayha marratayn aw thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih di dalam Sahih An-Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu terbangun dari tidurnya di malam hari, maka janganlah dia memasukkan tangannya tersebut ke bejana hatta yufragha 'alaiha, hingga dia menuangkan air ke tangan tersebut. marrataini au thalasan, dua kali ataukah tiga kali, disebutkan dengan lafaz tahyir. Dia boleh melakukannya dua kali, boleh melakukannya tiga kali. Fa inna ahdakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana bermalamnya tangannya tersebut. Sehingga sebagian mereka para fuqaha berdalil dengan riwayat ini bahwasanya mencuci kedua tangan kita ketika terbangun dari tidur boleh kita lakukan dua kali dan boleh kita lakukan tiga kali. Nah, tapi kita mencucinya bukan dengan cara mencelupkan tangan kita ke bejana tersebut, tapi kita mengambil air kemudian kita siram dengan air tersebut tanpa memasukkan tangan kita ke bejana yang berisikan air tersebut. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Atau kalau semisal dengan keran, berarti kita mencucinya dengan menggunakan air yang mengalir di keran tersebut. Nah, kemudian permasalahan yang berikut yang dibahas oleh mereka para fuqaha adalah haddun naum, batasan tidur di dalam lafaz hadis ini. Apakah yang dimaksudkan padanya mutlaqun naum, yaitu tidur secara mutlak, baik seseorang tidur di pagi hari, siang hari, hingga malam hari, ataukah hanya khusus? Hadis ini dibawakan ke makna tidur di malam hari saja. Ini juga pembahasan yang dibahas oleh para fuqaha dan diperselisihkan oleh mereka. Nah, pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah mutlaqun naum, yakni kullu naum. Hadis ini dibawakan ke makna tidur secara mutlak, yaitu maksudnya seluruh tidur. Seluruh tidur bagi yang setelah subuh mungkin dia terbiasa tidur karena aktivitas di malam harinya, maka ketika terbangun di pagi hari dia terjaga di waktu duha contohnya, maka dia menjalankan syariat tersebut. Ini pendapat yang pertama mengatakan demikian. Ataukah dia melakukan qailulah di waktu sebelum zuhur, atau kalau Jumat qailulahnya setelah sholat Jumat dia terbangun, maka jangan dia memasukkan telapak tangannya ke bejana sebelum mencucinya sebanyak dua kali atau tiga kali. Ataukah di malam hari? Karena lafaz hadis ini kata mereka dibawakan ke makna al-umum, yakni seluruh waktu dari waktu tidur tersebut. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para fuqaha, di antaranya a'immatu ats-tsalatsah, al-Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan ini adalah pendapat ahlu zahiri seperti Ibn Hazm dan yang lainnya dari kalangan mereka yang bermadhabkan zahiriyah. Nah, karena Rasul menyebutkan dengan lafaz idza istayqadha, ya kan, kata istayqadha ahadukum min ahadukum. Nah, min naumihi disebutkan dengan lafaz naumihi, sehingga kata naum di sini dibawakan ke makna naum secara mutlak. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya makna tidur di dalam hadis ini dimaksudkan padanya naumul lail, tidur malam saja. Tidur malam saja, dan ini salah satu riwayat dari riwayat al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan mereka para fuqaha yang merujukkan pendapat tersebut, yakni dibawakan ke makna tidur di malam hari. Dengan dalil yang terdapat di dalam lafaz hadis ini, aina batat yaduhu. Kata batat itu dibawakan ke makna tidur di malam hari. Batat yaduhu. Nah, kata bata di dalam bahasa Arab itu artinya tidur di malam hari. Kalau semisal seorang tidur di siang hari itu namanya qailulah. Nah, bukan bata. (Tuh) Ditambah lagi di sana ada riwayat yang tadi kita sebutkan yang menjelaskan tentang masalah takhyir, adanya pilihan untuk seseorang boleh mencucinya 2 kali atau 3 kali. Disebutkan dengan lafaz idza qama ahadukum minal lail, apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya di malam hari, minal lail. Nah, demikian pula dalam lafaz yang lainnya disebutkan dengan lafaz fa innahu la yadri aina batat yaduhu, dan disebutkan dengan lafaz sebelumnya idza qama ahadukum minal laili atau hina yusbih, disebutkan dengan lafaz hina yusbih, di pagi hari dia terbangun di pagi hari, yakni ketika dia terbangun di tidurnya di malam hari. Dan wallahu a'lamu bissawab, pendapat ini adalah pendapat yang rajih dari beberapa pendapat tersebut berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang tadi kita sebutkan, adanya tambahan pengkhususan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah minal lail atau hina yusbih, menunjukkan tidur di dalam lafaz hadis ini maksudnya adalah tidur di malam hari, bukan pagi hari, bukan pula di siang harinya. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab, ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun beberapa masalah yang lainnya terkait hadis yang tadi kita sebutkan, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullah.